Bacanya lemah setiap malam. Dia bertarung demi segenggam kebahagiaan, tapi terdengar satu tangisan bergema kencang di lubuk hatinya. Oh, wanita dirinya berlumur noda, terbersit seribu sesal di hatinya. Menjerit dia tetapi apa daya, beban di hidup begitu menjeratnya. Dia terjatuh di penyesalan. Ingin rasakan lagi hidup dalam ketenangan hati, dan kini dia ingin meraih mimpi akan masa depannya lebih berarti. Oh Tuhan, tunjukkan padanya kemana, dan lihatlah dia tak sedikit waktu yang dia curahkan, tak sedikit sedikit cinta yang dia korbankan, sungguh sedih.